إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian sidang Jumat kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Terus menerus kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada ayyam siddah, pada hari-hari yang sulit, hari-hari yang keras, hari-hari di mana kita sedang diuji dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menimpa dan kita hadapi sekarang ini. Maka kaum muslimin sekalian barakallahu fikum, yang pertama kita hendaknya senantiasa meyakini bahwasanya semua apa yang terjadi, baik itu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan apapun yang akan terjadi hingga hari kiamat kelak, itu semuanya adalah telah ditetapkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala macam takdir yang menimpa kepada seluruh makhluk-makhluknya, baik itu yang berupa umur ataupun ajal, demikian pula rezeki, kebaikan dan keburukan, dan apa yang akan menimpa seorang hamba tersebut hingga akhir hayatnya, itu semua telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan yang kedua, bahwasanya Allah yang telah menetapkan semua itu tersebut menetapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada sedikit pun dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang jelek, baik itu yang berupa kenikmatan ataupun kebaikan, ataupun berupa kesulitan serta ujian dan cobaan, itu semua Allah tetapkan dengan hikmahnya. Sehingga Nabi alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan hendaknya dia dalam keadaan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Innallaha thayyibun. Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Maka apapun yang menimpa kita, baik itu yang berupa kenikmatan kebaikan ataupun demikian pula ujian, cobaan dan musibah, sesungguhnya itu adalah kebaikan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, hendaknya ini kita ambil hikmahnya pula. Hendaknya menyadarkan kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Kita adalah makhluk yang sangat lemah, tidak memiliki daya dan upaya. Semua hidup kita sungguh ada yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk menetapkan segala sesuatu. Kita yang merasa pandai, kita yang merasa menguasai segala macam ilmu, teknologi dan segala macamnya, ternyata begitu mudah untuk digugurkan hanya dengan melalui wabah penyakit yang semacam ini. Ini barakallahu fikum hendaknya menyadarkan kita bahwasanya sungguh-sungguh kita ini adalah makhluk yang lemah, yang sungguh tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kepada pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Dari apa yang telah kita sampaikan pada khutbah yang pertama tadi, maka di sana ada beberapa tuntunan di dalam Islam yang hendaknya kita perhatikan di dalam kita menghadapi masa-masa ujian dan cobaan yang semisal ini. Yang pertama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kesempatan yang semacam ini kita gunakan untuk berintrospeksi dari amalan-amalan ibadah yang senantiasa atau yang banyak kita lalaikan, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, baik itu yang berupa ibadah salat yang lima waktu atau ibadah-ibadah yang lainnya, dan demikian pula hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun demikian pula ketaatan dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah semua itu kita perbaiki. Kita tingkatkan amal-amal ibadah kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian pula kita jauhi segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, termasuk dalam bentuk tabarruk dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan mengamalkan doa-doa dan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berupa azkar, zikir-zikir pagi dan petang, atau zikir-zikir sesudah salat, atau demikian pula zikir sebelum tidur, atau demikian pula zikir ketika keluar dari rumah, ketika naik kendaraan, ketika berada di suatu tempat, ketika makan dan minum, ataupun demikian pula ketika keluar dan masuk kamar mandi dan ketika masuk kembali ke dalam rumah. Maka sesungguhnya barakallahu fikum, di dalam azkar, zikir-zikir dan doa tersebut ada tuntunan yang besar, ada tuntunan yang sangat indah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan memperhatikan dengan baik anjuran dan arahan yang telah diberikan oleh pemerintah kita, bahwasanya pemerintah kita telah berikan peringatan-peringatan, panduan-panduan, arahan-arahan yang itu semua adalah ditujukan untuk kebaikan kita dan kebaikan manusia yang ada di sekeliling kita. Maka barakallahu fikum, kita perhatikan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Anjuran-anjuran untuk menjauhi tempat-tempat keramaian, anjuran-anjuran untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, anjuran-anjuran untuk menjauhi lingkungan-lingkungan di mana terjadi perkumpulan manusia dan yang semisalnya. Ini semua barakallahu fikum adalah upaya untuk menjaga diri kita dan demikian pula orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan demikian pula yang ketiga adalah hendaknya kita ikuti arahan-arahan dari para ulama, khususnya yang terkait dengan masalah ibadah dan tata cara amaliyah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya masalah ta'un, wabah yang semacam ini bukan hanya terjadi sekarang. Bahwasanya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan tahun 448 Hijriah, yaitu kurang lebih karn yang keempat, abad yang keempat atau yang kelima dari Hijriah, pernah pula menimpa suatu wabah di negeri Mesir dan Andalus. Dan beliau menyatakan bahwasanya saat itu kaum muslimin tidak melaksanakan salat sehingga didapat di masjid, tidak melaksanakan salat di masjid sehingga masjid-masjid yang ada itu kosong, tidak ada orang yang salat di dalamnya. Sehingga para melakukan anjuran yang semacam ini bukanlah anjuran-anjuran yang tidak berdasar. Para ulama melihat kepada dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, dari dalil dalam hadis Nabi SAW dan apa yang telah diamalkan oleh para salafuna saleh, orang-orang saleh yang terdahulu, maka barakallahu fikum, kita perhatikan apa yang mereka arahkan, kita perhatikan anjuran-anjuran tersebut supaya kita mendapatkan kebaikan yang berupa keselamatan di dunia dan demikian pula di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.